Maksudnya tinggal di cepat semua. Tersiksa kita kalau lambat terus orang ini. Jam isorof sebentar di nahwu 2 jam. Bukan 2 jam, sejam setengah di. Hah? Apa? 2 jam juga boleh. Hey, ada jam di belakang. Baik, sejam setengah. Dah. Bismillah. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala babul asma'i. Sekarang aslun babun. Ya'malu amala fi'lihi sab'ah. Beramal amalan fi'ilnya 7. Maksudnya ini sab'atun fa'il dari ya'malu. Maksudnya kalau diterjemah ada 7 yang beramal amalan fi'il. Ismul fi'il 1. Isim fi'il. Ya. Dia beramal amalan fi'il. Tergantung fi'ilnya apa. Dia isim fi'il apa. Kalau isim fi'il madi berarti beramal amalan fi'il madi. Kalau isim fi'il mudhari berarti beramal amalan fi'il mudhari. Kalau isim fi'il amr berarti beramal amalan fi'il amr. Kahayat wa soha wa wai. Ini 2. Belum contohkan 3. Ya. Hayat. Ini contoh untuk fi'il madi. Soh. Ya, ini contoh untuk fi'il amr. Wai, ini contoh untuk fi'il mudhari. Seperti hayhat wa saha wa wai. Bimana ba'uda waskut wa ajab. Bermakna ba'uda, yaitu hayhat. Ini namanya itba' kalau dalam istilah ilmu balago. Itba' belum jelaskan 3 contoh dan belum sebutkan 3 makna. Yang mana makna ini tergantung urutan pada contoh. Terjemahan ini, makna ini dilihat daripada urutan yang dicontoh yang disebutkan sebelumnya. Paham kan? Berarti wa bima'na ba'uda. Maknanya siapa berarti ini? Hayhat. Ba'uda. Hayhat artinya telah menjauh. Telah jauh. Waskut. Ini maknanya siapa ini? Soh. Soh maknanya apa? Uskut. Diamlah. Kita bilang shh. Ya? Paham kan? Kalau di Arabnya soh, mananya uskut, ya mirip orang buton anu ya usir ayam. Soh, ya. Wa ajab, ini mana untuk apa? Wai, ya ajab, mananya ta'ajub dia. Kita bilang wow, orang Arab, wai. Paham ini? Paham Ahmad? Ya. Ini makna. Wala yuhadah. Masya Allah, hukumnya dia tidak boleh dihilangkan. Beda kalau fi'il beramal. Beda kalau fi'il. Fi'il kan boleh hilang. Fi'il, iya kan? Kalau isim fi'il ini beramal-amalan fi'il tidak boleh hilang. Ini bedanya fi'il dengan isim fi'il. Tidak boleh hilang. Wala ta'akhkhar an ma'muli. Tidak boleh dia diakhirkan dari ma'mulnya. Sementara fi'il kan boleh. Ma'mul, fi'il, fa'il. Kalau dia, tidak boleh makmulnya di awal. Tidak boleh makmulnya di awal. Tidak boleh. Tidak boleh diakhirkan dari makmulnya. Artinya makmul dulu, baru dia diakhirkan. Tidak boleh. Tahu makmul ya? Makulumbi dan semisalnya. Wa dan kitab Allahi alaikum gimana ini? Ini masalah. Kenapa? Ini ada masalah karena menurut mereka alaikum isim fi'il amr. Alaikum isim fi'il amr bermakna ilzam. Peganglah selalu kitabullah. Ya. Yeah. Alaikum bermakna fi isim fi'il amr. Kitabullah banyak. Kan makmulnya gimana itu dia depan? Paham enggak? Tadi katanya enggak boleh di mana? Enggak boleh makmulnya di depan. Ini gimana ini? Kata belum muta awal. Ini ditakwil. Ini ditakwil. Ada takwilnya. Artinya susunan aslinya bukan seperti itu. Atau ada kata sebelumnya yang dihilangkan. Paham kan? Intinya ini tidak masuk dalam pembahasan. Karena asalnya tidak boleh makmulnya di mana? Di depan. Kalau ada datang seperti ini, maka muta'awwal. Dita'wil. Wala yubrazu, wala yubrazu domiruhu. Masya Allah. Tidak boleh dinampakkan domirnya. Tidak boleh berupa domir baris. Bang, tidak boleh antum bilang, soh, itu kalau satu. Kalau dua, soha. Kalau banyak laki-laki, sohu. Kalau satu perempuan, sohi. Tidak boleh. Bang, dia tidak bisa datang berupa domir baris. Tidak bisa datang berupa domir apa? Baris. Jelas ini? Jelas pembahasan ini? Tidak boleh berupa domir baris. Kan domir ada dua. Ada domir mustatir, ada domir baris. Dia tidak boleh berupa domir baris. Wala yujuzamul mudhari fi jawabit talabi minhum. Masya Allah. Wa yujuzamul. Dan dijazam al-mudhari fi'il mudhari fi jawabit talabi minhum. Pada jawaban talab darinya. Ya, ijazam fi'il mudhari pada jawaban tolak darinya. Paham gak? Kan termasuk alat penjazam apa yang telah kita pelajari di mutamimah? Hah? At-tolak. Iya kan? Ini tolak atau tidak ini? Kalau isim fil amr, kan begitu? Dia adalah isim fil amr juga itu adalah tolak. Lihat, makana kita tuhmadi au tastarihi. Lihat, makanaki. Ini isim fil amr. Isim fil amr. Karena makanaki artinya ilzam. Tetap di tempat. Tuhmadi, lihat di jazm. Asalnya tuhmadina. Tuhmadina. Dia di jazm dengan penghilangan nun. Au tastarihi, ini atof. Wala yunsob, tapi tidak dinasob. Kenapa tidak dinasob? Karena kalau dia tolak untuk menasob, dia setelah tolak bil fi'ili, bukan isim fi'il. Sudah lewat sebagian syaratnya itu. Dia bilang harus tolak bil fi'ili, baru dinasob dengan ya kata setelah pada yang semisal. Syarah kita lihat. Hadal bab ma'kudun lil asma'il lati ta'malu amalan af'aliha. Bab ini dibuat untuk isim yang beramal amalan fi'ilnya. Wahya sabatun, dia ada tujuh. Ahaduha ismul fi'ili, salah satunya adalah isim fi'il. Ini yang pertama ini. Wahua ala salatat aksam, dan dia terbagi tiga. Pertama al-awwal ma'sumya bihil madi. Apa yang disebut dengan madi, maksudnya isim fi'il madi. Kahihat bimana ba'udah, seperti hayat yang bermakna bauda telah jauh. Qala syair, berkata penyair, wahihata hayhat al-aqiqu wa man bihi wahihata hillu bil aqiqi nawasiluhu. Hayhat, hayhat isim bil madi, bauda bauda al-aqiq wa masumiya bil amr, dan apa yang disebut dengan fiil amr, maksudnya isim fiil amr. Kasah, seperti sah bermakna bimakna uskut, maknanya diam. Wafil hadith, dalam hadith, ini bahasa fasih. Idza qulta li sahibika wal imam yakhthub sah faqad laghauta. Kalau kamu berkata kepada sahibmu, kepada temanmu sah, maka kamu telah, sementara imam lagi khutbah, maka kamu telah lalai. Kamu telah lalai. Kada ja'a fi ba'd turuq, demikianlah datang dalam sebagian ya jalan hadith, yaitu dengan lafaz sah. Yang ketiga, wa masumiya bil mudhari, apa yang disebut dengan mudhari, isim fiil mudhari, kawai, seperti wai bermakna ajab, bermakna saya takjub. Qala Allah taala, wa ka annahu la yuflihul kafirun, wa ka annahu, wai, kemudian ka annahu takjub, ai ajab li adami falahil kafirin. Ini terjemahannya. Saya takjub dengan ketidakberuntungannya orang-orang kafir. Ya, wa yuqalu fihi wa, dikatakan pula padanya wa. Paham? Jadi boleh wa pakai ya, boleh juga pakai alif. Qala syair, berkata penyair, wa bi abi anti wa fuki ala sinab ka'annama dur alaihi zainab. Masya Allah. Apa? Az-Zarnabu. Wa bi abi anti wa fuki wa fuki al-asnab ka'annama dur alaihi zarnab. Jelas ini? Mana dia? Wa. Wawahan. Boleh juga pakai ha. Wahan, wahan. Ya? Qala syair, wahan di Salma. Thumma wahan, wahan. Wah, takjub sekali dengan Salma. Bahaya ini. Nih ya. Ya laita aina halana wa faha. Ya. Dia bilang, wahan, wahan di Salma. Thumma wahan, wahan. Ya laita aina halana wa faha. Ambil saja semuanya. Iya. Selesai. Ini tiga. Wai, wa, wahan. Ini isim fi'il madi semua. Isim fi'il mudhari semuanya. Isim fi'il mudhari. Wa min ahkam ismil fi'il. Di antara hukum isim fi'il. Annahu la yata'akhkhar an ma'mulih. Bahwasanya dia tidak pernah diakhirkan dari ma'mul. Diakhirkan dianya. Iya kan? Berarti ma'mulnya di awal. Tidak boleh. Fala yajuz fi, maka tidak boleh pada alaika zaidan, bimakna ilzam zaidan ayuqal, untuk dikatakan itu kan yang benarnya alaika zaidan ayuqal, tidak boleh dikatakan zaidan alaik. Paham ini? Khilafan lil kisai, berbeda dengan pendapatnya al-kisai. Fa innahu ajaza, sesungguhnya dia bolehkan, muhtajjan alaihi biqaulihi ta'ala, dia berhujjah dengan firman Allah Ta'ala, kitaballahi alaikum. Lihat, ini hujjahnya. Za'iman anna ma'nahu, dia menyangka bahwasanya maknanya alaikum kitaballah, wajib kalian selalu berpegang dengan kitaballah. Ini maknanya dia bilang ay ilzamu, selalu berpegang dengannya. Wa indal basriyin, menurut orang-orang Basra, anna kitaballahi masdar mahdhub al-ami, bahwasanya kitab Allah masdar. Dari kata-kata bayak tubuh kitab. Paham? Kitab Allah masdar. Artinya di situ apa? Masdar dalam artian di Irobin sebagai mafulun mutlak. Paham? Yang dihilangkan aminnya. Yang dihilangkan aminnya. Wa alaikum jar majrur muta'alliq bih. Sementara alaikum jar majrur yang terkait dengan kitab Allah. Maksudnya masdar ini beramal-amalan fi'in. Paham? Masdar beramal-amalan fi'il juga. Artinya alaikum muta'alliq, yang beramal padanya adalah kitabah. Paham gak ini? Ini irobnya, bukan dia isim fi'il. Au bil amil muqaddar, atau dia muta'alliq dengan amil yang dihilangkan. Iya, wa takdir takdirnya kataballahu dzalika kitaban alaikum. Allah menetapkan hal itu sebagai ketentuan atas kalian. Wa dalla ala dzalikal muqaddar qauluhu ta'ala. Dan diantara yang menunjukkan yang ditakdirkan itu adalah firman Allah Ta'ala sebelumnya. Hurrimat alaikum. Iya kan? Li'anna tahrim yastalzimu al-kitabah. Karena namanya yang pengharuman mengharuskan adanya apa? Al-kitabah. Paham ini? Telah tercatat, tertulis bahwa itu diharamkan atas kalian. Intinya, contoh di ayat itu tidak ada hujjah bagi al-kisai. Ia menyatakan bahwa ma'mulnya, ya, isim fi'il bisa di mana? Bisa di depan. Kan itu ditawil. Itu tawilnya tadi. Ya, itu tadi tawilnya. Masya Allah. Wa min ahkamihi, termasuk hukumnya. Annahu idha kana dalan ala tolab. Bahwasanya dia kalau menunjukkan atas tolab. Jaza jazmul mudari fi jawabih. Masya Allah. Boleh. Jazm fi'il mudari. Boleh dia menjazm fi'il mudari sebagai jawabannya. Takul, antum kata, nazali nuhadithka biljazm. Antum baca nuhadith. Paham? Jawaban tolak. Kama takul, sebagaimana antum katakan, inzil nuhadithka. Sama. Kala syair, berkata penyair, wakuli kullama jasha'at wa jasha'at makanaki tuhmadi au tastarihi. Lihat. Makanaki tuhmadi. Fa makana fil asli dharb makan. Makanak, pada asalnya dia dharab makan. Thumma nukila an dhalikal ma'na, kemudian dipindahkan dari mana itu. Waju ila ismalil fi'il, dan dia dijadikan dia isim fi'il. Sebagaimana alaikum itu kan jar majrur, tapi dipindahkan dari makna jar majrur menjadi isim fi'il. Paham kan ini? Mudah. Ya, sama. Ya. Ini ceritanya. Wa ma'na artinya usbuti. Ya, tetaplah. Wa qawli tuhmadi wa qawluhu tuhmadi, dan dia katakan tuhmadi mudhari majzum fi jawabi. Itu fil mudhari dijazm sebagai jawabannya. Wa alamatu jazmi hatun nun. Tanda jazmnya adalah penghilangan nun. Jelas ya? Tanda jazmnya adalah penghilangan nun. Wa min ahkami, selesai. Termasuk hukumnya annahu la yunsab al-fi'l ba'da al-fa fi jawabi. Masyaallah. Jangan sampai ada mengatakan kalau dia bisa menasab menjazm berarti dia juga bisa menasab. Kata beliau, tidak menasab fi'il setelah fa dalam jawabannya. Karena dipersyaratkan, la taqul makana kifa tuhmadi. Enggak boleh. Sa nuhadditaka. Dalam artian antum katakan itu nuhadditka mansubian mutmaratan setelah fa sababiyah, karena dia terletak setelah tolak. Enggak. Ya, bin nasbi fil maudi'aini. Kama takul usbuti fatuhmadi, uskut fatuhadditka, khilafal al-Kisai. Dia tidak menasab, berbeda lagi dengan siapa? Al-Kisai. Wa qada qaddamtu hadzal hukma fi sadril muqaddimah. Dan saya telah kedepankan hukum ini di awal matan. Falam ahtaj ila i'adatihi huna. Maka tidak, saya tidak butuh. Ya, untuk mengulangnya di sini. Karena di sana dulu, di pembahasan alat penasab dan penjazm, bahwa dinasab setelah tolak dengan catatan tolak bil fi'ili. Paham kan ini? Tolak apa? Bil fi'ili. Bukan dengan isim yang bermakna apa? Fi'il. Jelas ini. Itu kalau menasab. Karena menjazam cocok. Karena tidak ada. Dalam penjazam dia bilang tolak bil fi'il. Yang penting dengan apa? Kalau menjazam yang penting tidak boleh apa? Tolak. Paham kan ini? Karena semuanya dia sebagai jawabannya. Iya, sebagai jawaban. Sudah lewat pembahasan kita dalam masalah ini, masya Allah. Tidak butuh diulang. Sekarang selesai. Intinya isim fi'il beramal-amalan fi'il dengan ketentuan syarat yang telah ada. Aslun wal masdar. Demikian pula di antara isim beramal-amalan fi'il adalah al masdar. Iya, kadorbin wa ikrom. Seperti dorbin dan ikrom. Maksudnya contoh masdar. Kita alhamdulillah karena sudah belajar sorok. Tentunya ketika dibilang masdar, tahu masdar, iya kan? Ya, ada masdar dari sulati, ada masdar dari selain apa? Sulati. Contoh sulati darbin, contoh selain sulati ikram. Ya. Tapi kalau bilang kapan dia beramal, in halla mahallahu fi'lun ma'an au ma. Kalau fi'il bisa menggantikan kedudukannya, fi'il bersama an atau fi'il bersama apa? Ma, artinya ini masdar akan beramal kalau bisa ditawil ke fi'il. Ya kan? Sebagaimana fi'il kalau dia bersama an atau bersama ma bisa ditawil ke mana? Ke masdar, kan begitu? Ah, harus bisa ditawil ke fi'il. Kenapa? Karena yang beramal amalan fi'il asalnya adalah fi'il. Masdar bisa beramal kalau dia bisa ditawil ke fi'il. Paham gak ini? Apakah ditawil fi'il bersama an atau bersama apa? Ma. Misalnya antum katakan darbi Zaidan ko iman misalnya. Boleh antum katakan apa? An adribu Zaidan. Paham? Ditawil ke mana? Fi. Jelas ini? Bisa ditawil ke fi'il. Artinya sekarang, dulu saat kita membahas an, kita harus tahu apa masdarnya itu kata. Iya kan? Supaya bisa ditawil ke mana? Ke masdar. Kalau sekarang kebalikannya, antum harus tahu fi'ilnya apa. Tentunya fi'il mudhari. Karena ini takdirnya an. Ala penasab fi'il mudhari. Berarti ketika antum dapat masdar beramal, maka antum harus cari ini fi'ilnya apa. Paham gak ini? Apakah dia yaf'alu, yaf'ulu, yaf'ilu. Paham kan? Atau dia lebih dari sulati. Masya Allah. Walam yakun musaggara. Syaratnya. Masdarnya tidak boleh ditasgir. Tahu tasgir? Tidak boleh berwazan apa? Fu'ail. Tidak boleh. Harus bentuk biasa. Tidak boleh ditasgir. Tahu tasgir ya? Iya, tidak boleh. Wala mutmaro. Tidak boleh dia berupa domir. Artinya memang harus lafaz masdar. Tidak boleh beramal domir yang kembali ke masdar. Tidak boleh beramal domir yang kembali ke apa? Masdar. Tidak boleh pula. Wala mahdudan wala man wala man'utan qabla al-amali. Masya Allah. Tidak boleh dibatasi. Ya, penggunaannya. Karena ada sebagian masdar, penggunaannya selalu sebagai maf'ul mutlak. Seperti kata subhanallah. Paham gak ini? Ini kan penggunaannya apa ini? Hah? Khusus, terbatas. Kan dia selalu apa? Mansub. Wala man'utan qabla al-amal. Tidak boleh pula dia dinaati sebelum dia beramal. Artinya tidak boleh ada naat dulu baru beramal. Tidak boleh. Harus dia langsung beramal setelahnya. Tanpa ada apa? Tanpa ada naat. Wala mahdufa. Tidak boleh pula dia dihilangkan. Padahal kalau fi'il beramal boleh dihilangkan. Tapi kalau masdar beramal tidak boleh dia dihilangkan. Wala mafsulan minal ma'mul. Masya Allah. Tidak boleh dia dipisahkan dari ma'mulnya. Syaratnya ketat sekali. Paham kan? Tidak boleh dipisahkan dari apa? Ma'mulnya. Tahu ma'mul? Yang diambil ini. Seperti dari contoh saya. Dorbi Zaidan. Dorbi Zaidan. Ma'mulnya siapa? Zaidan. Tidak boleh antum pisahkan. Tidak boleh antum pisahkan. Masya Allah. Wala mu'akhkharan anhu. Tidak boleh pula diakhirkan darinya. Dari ma'mulnya. Sama dengan syarat isim fi'il tadi. Tidak boleh diakhirkan dari apa? Ma'mulnya. Iya kan? Iya? Tidak boleh. Wa imal. Selesai. Kemudian kata dulu. Wa imalu mudofan akthar. Beramal dia dalam bentuk dia sebagai mudof itu lebih banyak. Seperti tadi saya contohkan. Dorbi Zaidan. Dorbi apa di situ? Mudof. Beramal dalam bentuk dia mudof. Setelahnya ada mudofun ilaih. Kemudian ada ma'mulnya. Itu lebih banyak. Nah contoh. Laula daf'ullahin nasa. Lihat. Daf'ullahin nasa. Allahi itu majrur. Fi mahalli rob'in fa'il. An-nasa maf'ulun bi. Beramal dia di sini. Kan dia idofa. Wa qawli syair dan berkata penyair. Ala inna dhulma nafsihi mar'u bayyin. Lihat. Dhulma nafsihi mudof. Wa munawwan aqyas. Tapi beramal dia dalam keadaan dia bertanwin. Beramal dia dalam keadaan bertanwin itu sesuai kias. Tahu dalam keadaan kapan dia bertanwin? Kapan dia bertanwin? Kalau dia tidak diidofakan. Betul enggak? Itu lebih sesuai kias walaupun penggunaannya jarang. Tapi itu sesuai kias. Nah, contoh au itamun tanwin fi yaumin dhi masghabatin yatiman. Paham gak ini? Ini ma'mulnya setelahnya. Wabi al-shad. Dia beramal ketika pakai al-shad. Intinya berarti kalau ada masdar pakai al, sudah pastikan. Tidak mungkin beramal. Karena dia beramal, tapi apa? Shad. Tahu shad? Artinya kadang dirukil dari orang Arab, tapi tidak sesuai apa? Koedah. Kenapa? Ya kata kalau sudah pakai al, sudah itu hilang kekhususannya. Hilang dia sebagai apa? Fi'il. Karena al itu alamat khususnya siapa? Al itu alamat khususnya isim. Paham gak ini? Al itu alamat khususnya siapa? Isim. Jelas ini? Jelas ya? Jelas ya? Alhamdulillah. Kata belum? Iya. Setelahnya. Nah contoh. Wa kaifat tawak. Ki dhahra ma antara kibum. Mana? Mana masdar? At-tawakki. Aslinya at-tawakku. At-tawakkui. Paham? Ya kan? Karena kalau tafa'ala, ya tafa'alu, tafa'ul. Kan begitu? Asalnya tawakkui. Tapi karena setelahnya ya, akhirnya dia di kasro. Jadilah at-tawakki. Masdar itu pakai alu. Mereka katakan beramal pada dhuhra. Paham? Tapi ini apa? Syarat. Jelas ya? Syarat. annahu thalith min asma'il 'amil 'amal al-fi'l al-masdar. Jenis ketiga dari isim beramal amal fi'l ada la masdar. Wa huwa ismu dal 'alal hadats al-jari 'alal fi'li. Dia adalah isim yang menunjukkan atas kejadian yang ada pada fi'il. Ya kan? Fi'il kan ketika antum bilang begini, doroba. Ada berapa maknanya doroba? Ada dua, ada waktu dan ada kejadian. Karena doroba telah memukul. Waktunya telah, kejadiannya apa? Memukul. Masdar menunjukkan atas kejadiannya saja. Paham itu masdar? Tidak ada waktunya. Jelas? Buang? Mana buang? Jelas buang? Hah? Belum? Hah? Betul lah buang? Jangan bercanda. Nah? Tidak ada ancaman buang? Hah? Jadi menunjukkan atas kejadian yang ada pada fi'il. Karena fi'il punya berapa makna? Dua, tergantung dalamnya. Apakah amr, madhi, mudhari, semua ada dua. Ya kan? Telah, sedang, akan, kok begitu? Ah, ini masdar hanya satu saja, kejadiannya saja diambil. Kejadiannya saja. Ya? Kadzarbi wal ikram, seperti ini, dzarb pukulan, ikram pemuliaan, kejadiannya saja. Wa innama ya'malu bi tsamaniyati syurut, masyaallah. Dia beramal tiada lain dengan 8 syarat. 8 syarat. Ahadua salah satunya, ayasiha ayasiha yahullu ayasiha ayahulla. Mahallahu fi'ilun ma'an au fi'ilun ma'ama. Sah, bisa dia menggantikan pada tempatnya fi'il bersamaan atau fi'il bersama apa? Ma. Fi'il bersamaan atau fi'il bersama ma bisa menggantikannya. Fal awal kokulika, misalnya yang pertama seperti ucapan antum, a'jabani darbuka zaidan wa yu'jibuni darbuka amro. Fa innahu yasihu an taqul makan al-awwal, sesungguhnya sah bisa antum katakan pada tempat yang pertama, a'jabani an darab tazaidan. Paham? Ya, kalau antum takdirkan fil madhi, kalau mudhari berarti a'jabani an tadriba zaidan. Paham enggak ini? Jelas ya? Wa makan ats-tsani, tempat kedua boleh antum katakan yujibuni an tadriba amron. Boleh. Ya kan? Jelas ini? Yang jelas boleh ditakdir ke mana ini? Ke mana? Ke fi'il. Boleh. Watsaninah yang kedua, yaitu contoh untuk ma. Enah yujibuni darbuka zaidan al-an. Fahada la yumkin ayyahilla mahallahu an. Dorobta. Ini katanya tidak mungkin untuk menggantikan tempatnya an dorobta. Li'annahul ma'lil madi. Karena dia pasti bermakna apa? Karena an bermakna apa? Al-madi. Ya, wala an tadriba li'annahu lil mustaqbal. Karena ini maknanya an dorobta, maknanya madi karena dorobta. Tidak mungkin juga bermakna an tadriba. Kenapa? Li'annahu lil istiqbal. Karena pasti kalau an bersama fi'il mudhari, pasti maknanya apa? Istiqbal. Tidak mungkin. Sementara di contoh apa? Yujibuni darbukal an, sekarang. Tidak bermakna dulu, tidak juga bermakna akan. Sekarang. Kalau sekarang hanya bisa dilakukan oleh ma. Makanya tadi itu takdirnya bisa an bersama fi'il atau ma bersama apa? Fi'il. Gara-gara ini. Waktu ada tiga. Ada lampau, ada sekarang, ada akan datang. Kalau si pembicara menginginkannya telah lalu, pakai an. Dan kalau dia inginkan akan datang, pakai an. Tapi kalau dia inginkan sekarang, kan tidak mungkin an. Itu bertentangan dengan makna apa? An. Pakai apa? Pakai apa? Ma. Itulah kenapa harus dua. Jelas ya? Maka, kata beliau rahmallahu ta'ala, walakin yajuzu an takul fi makani. Akan tetapi boleh untuk katakan pada tempatnya, ma tadrib. Wa turidu bima al-masdariyah. Nah, tapi yang diinginkan dengan ma di sini adalah ma apa? Masdariyah. Karena masalahnya ini ma banyak sekali. Ada ma mausula. Ya kan? Jelas ini? Banyak ma. Tapi yang antum inginkan di sini adalah ma apa? Masdariyah. Tahu ma masdariyah? Ya, kita pernah pelajari ma masdariyah ini yang masuk pada khola dan a. Ada. Bang, ma masdariyah yang menjadikan kata setelahnya Ya, pasti mansuh kan dia pasti fi fi'il. Jelas ya? Ya. Mitla dia bilang mitlaha fi qoulihi ta'ala wa bima bima ruhubat wa qouli ta'ala waddu ma anittum. Semua itu mamas dari ya. Ai bi ruh bi ruhbikum bi ruhbiha wa anatakum. Maksudnya semisal dengan ma yang masuk situ tadi adalah mamas dari ya, adalah ini contoh. Wala juzu fi qoulika, tidak boleh pada ucapan kamu dorban Zaidan anta takida anna Zaidan ma'mul ma'mul li dorban khilafan li qaumin minan nahwiyyin. Tidak boleh katanya dalam ucapan antum dorban Zaidan, kamu yakini bahwa Zaidan adalah ma'mulnya dorban. Ini berbeda dengan sekelompok orang dari kalangan nahwu. Li annal masdar huna innama yahullu mahallahul fi'il wahdah biduni an wa ma, karena masdar di sini dia hanya menggantikan tempat fiil saja tanpa an dan ma. Paham enggak ini? Karena dorban Zaidan apa maknanya? Takul idrib Zaidan. Masalahnya ini adalah masdar menggantikan fiil amr. Paham? Kalau masdar menggantikan fiil amr sudah enggak mungkin ada ma, enggak mungkin ada apa? An. Karena dia adalah fiil amr. Karena asalnya dorban Zaidan, asalnya idrib Zaidan. Jelas ini? Paham gak ini? Ini adalah masdar, tapi maknanya apa? Menggantikan fi'il amr. Jadi tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena an atau ma tidak bisa masuk pada fi'il amr. Jelas ini pembahasan? Ini kata belum tidak boleh. Maka tadi innama Zaidan mansub bil fi'il mahdhuf an nasib lil masdar. Sesungguhnya Zaidan adalah mansub dengan fi'il yang dihilangkan, dia menasab masdar itu. Ya kan? Ya, paham gak ini? Iya, ya menasab apa? Masdar. Wala juzu finah, tidak boleh pada contoh. Tidak boleh pada contoh. Marartu bi Zaidin fa idza lahu sautun sauta himarin antan siba sauta thani bi sautil awal. Antum nasab saut yang kedua dengan saut yang pertama. Kenapa ini? Tidak boleh ini contoh. Marartu bi Zaidin fa idza lahu sautun sauta himarin. Antum nasab sauta, dia dinasab dengan sautun yang pertama. Paham? Tidak boleh katanya. Kenapa? Li'annahu la yahullu mahallal awal fi'ilu. Karena yang pertama tidak bisa digantikan oleh fi'il tempatnya. Paham kan? Kan syaratnya tadi harus bisa diganti oleh siapa? Fi'il. Paham kan? Bersama an. Ini memang tidak bisa. La ma'ahad bi masdar wala biduni. Tidak pula bisa digantikan oleh bersama huruf masdar, tidak pula tanpa huruf masdar. Kenapa? Karena saut isim jamid. Paham alasannya? Kenapa tidak bisa ini? Karena saut apa? Isim jamid, bukan masdar memang. Iya kan? Betul kan? Suara, saut, isim jamid, bukan masdar. Bukan masdar. Jadi makanya dia tidak bisa ditakdirkan bersamaan atau tanpa an, tidak bisa. Li'annal ma'na ya'badali. Ditambah lagi ini, karena makna tidak menginginkan hal itu. Karena makna tidak menginginkan hal itu. Ya, kenapa? Li'annal murada annaka marorta bih wa huwa fi ahalati taswitihi la annahu adata taswita inda mururika bih. Masya Allah. Karena maknanya yang diinginkan bahwasanya kamu lewat dengan dia dalam keadaan taswitihi, ya, dalam keadaan dia ada suara, bukan dia mengadakan suara itu ketika kamu lewat. Paham? Artinya sekarang kalau dia mengatakan melakukan bersuara ketika kamu lewat, berarti kamu tidak lewat dengannya. Dia ada duduk, kamu lewat, dan dia bersuara. Seperti suara apa? Himar. Iya kan? Bukan itu yang dia inginkan. Yang dia inginkan di sini, dia lewat dengannya sambil punya suara. Paham? Bukan dia lewat, dia adakan suara. Kalau itu kan dia berarti tidak lewat bersamanya. Paham gak nih? Dia ada, ketika lewat ada suara. Paham? Itu yang dia inginkan secara makna. Ini yang diinginkan. Iya? Adapun kalau antum sulit memahami maknanya, intinya dia tidak bisa ditakwil ke an bersama fi'il. Karena sautun, paham gak nih? Apa fi'ilnya sautun? Sota yasutu. Paham gak nih? Saut ini adalah isim apa? Jami. Jelas ini? Jelas ini? Iya. Kemudian setelah itu asyartu tsani, syarat kedua, alla yakuna musaggara, ndak boleh dia ditasjir. Fala yajuz, ndak boleh dikatakan ajabani duraibuka zaidan. Duraib fu'il. Ndak boleh. Wala yaktalifu nahwiyu kidzalik. Ulama nahwu tidak ada yang berselisih dalam hal ini. Wa qasa ala dzalika ba'dhum al-masdar al-majmu'. Sebagian mereka mengkiaskan juga tidak boleh masdar yang dijamak, karena kan alasannya kalau bentuk tasgir kan diubah bentuknya, misalnya dari dorbun menjadi duroi kan diubah, demikian pula kalau dia jamak kan berubah juga. Makanya sebagian mereka mengatakan dikiaskan juga dengannya masdar yang dijamak. Fa mana imalahu, mereka tidak membolehkan dia beramal. Kenapa? Hamlan lahu alal musaggar. Karena dia bawa itu sama dengan siapa? Dia bawa itu sama dengan yang di tasgir. Lianna kullan minhumma mubayyin lil fi'il. Karena setiap dari keduanya itu berbeda dengan fi'il. Karena setiap dari keduanya berbeda dengan fi'il. Paham buan? Apa arti mubayyinun buan? Dia lihat aja, tunjuk itu. Melen tabet. Hah? Anda menghayal kual. Hah? Tidak ji, cuma anda lihat. Bolehlah. Iya. Mubayyinun artinya berbeda dengan fiilnya. Setiap dari keduanya berbeda dengan apa? Fiil, itu intinya. Kan kalau masdar sudah keluar, ditasgir beda dengan fiil, iya kan? Demikian pula kalau jamak berbeda dari fi'il, itu alasannya. Wa ajaza katsiru minhum imalah, tapi kebanyakan dari alim ulama nahwu kalau di jamak boleh beramal. Paham? Artinya kalau tasgir sepakat enggak boleh. Tapi kalau jamak mereka berselisih. Iya, sebagian mengatakan tidak. Sebagian mereka, dan ini pendapat mayoritas, boleh. Wastadallu bi nahwi qawlihi, mereka berdalil dengan semisal perkataan penyair, wa'atta wa kana al-qulpa minka sajiyatan ma wa'ida urku bi akahu biatriba biatrobi. Man dia? Man dia? Mawa'id, itu jamak dari mawa'id masdar mimi. Dia jamak dari masdar apa? Jamak dari masdar mimi, masdar yang diawali oleh huruf mim. Dan dia beramal, makanya akho dinasab. Paham gak ini? Akho dinasab, beramal dengan masdar yang sudah diubah menjadi jamak. Dan pendapat kebanyakan ini adalah yang benarnya, kan ada hujannya. Ada dalilnya berupa apa tadi? Syair. Ini ya, berupa syair yang dia sebutkan. Atsalits yang ketiga, alla yakuna mutmaron, tidak boleh dia berupa domir. Fala takul, maka tidak boleh untuk katakan darbi zaidan hasanun wa huwa amron kobihun. Huwa pengganti dari darbi. Daripada untuk ulang darbinya, kan seharusnya kalimatnya begini, darbi zaidan hasanun wa darbi amron kobihan. Paham makna asalnya? Tapi antum hilangkan darbinya, diganti dengan domir wa huwa amron kobi. Boleh gak itu? Tidak boleh. Paham gak ini? Liannahu laisa fihi lafdul fi'il, karena tidak ada padanya lafadz fi'il ketika dibuat menjadi domir. Wa jaza dzalikal kufiyun, sementara orang-orang Kufah membolehkan hal itu. Wastadallu biqaulihi, dan mereka berdalil dengan perkataan penyair, mal harbu illa ma alimtum wa dhuktum wa ma huwa anha bil haditsil murajjami wa ma huwa anha Al-harb. Paham gak ini? Masdar, kembali pada domir. Ay mal haditu anha bil haditil murajami. Paham? Dia bilang begitu. Qalu fa anha muta'alliq bid domir. Mereka bilang anha muta'alliq bid domir. Mana domirnya? Huwa. Paham gak ini? Muta'alliq artinya beramal pada anha adalah huwa. Masya Allah. Paham kata mereka? Ya, wa hadzal baitu nadirun qabilun litawili fala tubna alaihi qaidah. Tapi kata Ibnu Hisham, bait ini jarang. Itu pun dia bisa menerima ta'wil. Bisa ditawil ke i'rab lain. Ya, maka tidak boleh dibangun di atasnya apa? Qaidah, karena an-nadir la hukmalah. Yang sedikit itu tidak ada hukumnya. Yang sedikit tidak ada apanya? Tidak ada hukumnya. Jelas ya? Jelas ya? Nah, ini tidak bisa. Jadi pendapat yang benarnya adalah tidak. Pan beramal dia kalau ada berupa domir, tidak beramal. Arab yang keempat, Allah yakuna mahdudan. Tidak boleh dia dibatasi dalam bilangan tertentu atau dalam penggunaan. Boleh akan jelaskan sama antum dalam bilangan tertentu. Ajabani dorbatuka zaidan. Kenapa ini mahdudan dibatasi? Masalahnya dorbatuka adalah masdar apa? Masdar mar marro. Ketika masdar marro berarti terbatas mananya. Iya. Kan saya tak membuatku sekali pukulanmu menakjubkanku. Kan begitu mananya? Paham? Tidak boleh. Masdar marro. Wasyadda qawluhu dan syad. Salah ucapan penyair. Wa yuhayi bihil jaldul ladhi huwa hazimun bidorbatin kafayhil mala nafsa rakibi. Man dia? Iya, bidorbati kafayhi. Ini kan masdar apa ini? Ingat, kalau dia berwazan fa'ala berarti masdar apa? Masdar marro, berarti menunjukkan apa dia ini? Mahdud. Paham? Eh, tidak boleh menunjukkan dia perkara yang mahdud. Ya, fa amal ad-darba fil mala, maka beramal dia amalkan ad-darba fil mala. Wa amma nafsa raqibin fa maf'ulun li yuhayi. Ya, adapun yang nafsa raqibin itu adalah maf'ulnya yuhayi yang sebutkan sebelumnya. Wa ma'nahu, maknanya annahu adalah anil wudu ila tayammum. Makna bait ini dia berpaling ya dari wudu ke tayammum. Ya kan? Wasaqa raqibal ma'a alladhi kana ma'ahu fa ahya nafsah. Dan dia memberi minum ya kendaraannya dengan air itu ya, dengan apa yang air yang ada bersamanya, sehingga dia hidupkan dirinya. Karena kalau dia pakai berwudu sementara kendaraannya haus, kendaraannya nanti akan mati, akhirnya dia juga akan kesusahan berjalan dan dia pula akan mati. Sekarang dia punya air, yang dia lakukan dia kasih minum hewannya dan dia sendiri berwudu dengan menggunakan apa? Dia berwudu, dia berpindah dari wudu ke tayamum. Akhirnya dia hidupkan dirinya karena kuat hewannya untuk jalan. Jelas ya? Ini makna yang ada dalam bait. Iya, makna yang ada dalam bait. Ini terpenuhi. Al-Qamis yang kelima, alaikuna mausufan qobla al-amali. Tidak boleh dia disifati sebelum beramal. Fala yukon, tidak boleh dikatakan ajabani dorbaka, ajabani dorbuka syadidu zaidan. Tidak boleh. Kenapa tidak boleh ini? Hah? Karena ada apa? Naatnya. Tidak boleh. Fa in akharta syadida jaza. Tapi kalau antum akhirkan asyadida boleh. Misalnya antum katakan apa? Ajabani dorbuka zaidan asyadidu. Tidak apa-apa. Kan naat boleh diakhirkan. Naat boleh berpisah dari man? Man'utnya. Paham gak ini? Naat boleh berpisah dari man'ut. Sementara masdar tidak boleh berpisah dari ma'mulnya. Jelas? Tidak boleh berpisah dari ma'mulnya. Masya Allah. Qala syair, berkata penyair, inna wajadi bika syadida aroni adiron fiki man ahittu adula. Mana dia? Hah? Mana dia? Dia bilang fa'akhkhara as-sadid anil jar majrur muta'alliq biwajibi. Iya kan? Maka diakhirkan as-sadid dari jar majrur yang terkait dengan apa? Wajibi. Paham? Jadi dia beramal dulu ke bika. Iya kan? Kan muta'alliq bika muta'alliq bi wajibi. Paham? Diakhirkan. Seharusnya kalau jumlah contohnya seharusnya inna wajibi syadidu bika aroni. Paham gak ini contoh awalnya? Tapi karena ya tidak boleh disifati masdar sebelum dia beramal, akhirnya diakhirkan apa? Asyadidnya. Jelas ya? Diakhirkan asyadidnya. Masya Allah. Asyadis yang keenam. Asyadis yang keenam. Alla yakuna mahdupan. Tidak boleh dia dihilangkan. Tidak boleh dia dihilangkan. Bihada wa bihada, dan dengan inilah. Raddu ala man qala fi, mereka bantah atas orang yang berkata pada malaka wa zaidan, yaitu dia katakan zaidan mansub dengan sesuatu yang dihilangkan. Inna takdir, sungguhnya takdirnya katanya wa mulabasa taka zaidan. Ini masdar mulabasa. Ya kan? Masdar dari labasa yulabisu mulabasatan. Ya kan? Masdar. Itu takdirnya kan? Wala, tapi itu bantahannya, tidak boleh dia dihilangkan. Kalau dia memang masdar beramal, maka tidak boleh dihilangkan, tidak boleh. Walaman kol juga bantahan terhadap orang yang berkata bismillah, inna takbiro ibtidai bismillah, katanya takbirnya ibtidai bismillah, saya memulai dengan apa? Bismillah. Tangga ini tidak. Bukan masdar dihilangkan, tapi fi'il. Selalu dibahas. Asalnya abtadi'u bismillah. Paham gak? Tapi kata mereka kan ada menyatakan yang dihilangkan adalah apa mas? Masdar. Beramal-amalan fi'il. Ndak. Ini ibtida'i bismillahi tabitu. Fahudipal mubtada. Ditetapkan sini ya. Maka dihilangkan mubtada katanya. Wal khobar dan khobarnya. Ya. Mubtada dan khobarnya. Wa ubikia mahmul mubtada. Dan tetap katanya ma'mun mubtada'nya. Waja'alu minad daruro. Selesai ya. Ini enggak. Bantahannya enggak. Bukan masdar takdirnya. Tapi adalah fi'il. Enggak boleh dihilangkan. Kalau masdar enggak boleh dihilangkan. Kapan ada cerita dihilangkan, dihilangkan. Maka takdirnya adalah apa? Fi'il. Karena itu asal dalam beramal. Asal dalam beramal. Waja'alu minad daruro kaulahu. Mereka jadikan termasuk darurat perkataannya penyair. Hal takuruna ilad dairoini hijrotakum wa mashakum sulbakum rahmanu kurbana. Mana dia? Li'annahu bitakdir kaulakum, karena dia berada dalam takdir kaulakum ya rahmanu kurbana. Maksud setelahnya itu rahmanu kurbana. Paham kan? Rahmanu kurbana. Gimana ini? Katanya dihilangkan tapi dia beramal. Kan asalnya qaulakum ya rahmanu kurbana. Dia dihilangkan kata qaulakum. Paham? Masdar. Dihilangkan masdar dan dia tetap beramal. Tapi apa jawaban kita terhadap syair ini? Apa jawabannya? Daruro. Dia dihilangkan di sini bukan karena bolehnya, tapi apa? Karena apa? Doruro. Jelas ya? Kan doruro. Asabi yang ketujuh. Alla yakuna mafsulanan ma'muli. Tidak boleh dipisahkan dari ma'mulnya. Walihada ruddu ala man qol fi. Oleh karena itu mereka bantah atas orang yang berkata pada ayat yaumatu belasaroiru. Innahu maf'ul liroj'ihi. Bahwasanya ini yaumatu belasaroiru. Dia adalah maf'ulnya roja'ah yang di ayat sebelumnya. Tak? Apa ayat sebelumnya? Innahu ala roja'ihi laqadir yauma tublas sarair. Yauma mansub katanya sebagai apa? Maf'ulnya apa? Maf'ulnya siapa? Roja'ihi sebelumnya. Li'annahu, kenapa kalau di sini katanya ini syarat bantahannya? Nda. Kenapa? li'annahu qad fusila bainahuma bil khabar, karena dia telah dipisahkan antara keduanya dengan khabar. Lihat ayatnya tadi, innahu, apa ayatnya, ala roji'ihi la qadir, dipisahkan oleh khabar. Khabar mana maksudnya, khabar siapa? Khabarnya inna, kan la qadir adalah khabarnya siapa? Inna, yang sudah ada isimnya, mana isimnya? Hu. Paham gak ini? Perhatikan baik-baik ayat sebelumnya. Kan dia telah dipisah, enggak. Enggak boleh dipisah. Enggak boleh dipisah. Ya yauma ya mansub. Tapi bukan sebagai apa? Bukan sebagai apa? Hah? Bukan sebagai maf'ulun bihnya, Mas. Mas dah. Tapi sebagai apa? Ya, dorob. Paham gak ini? Dorob sebelumnya. Asamin yang ke-8, alaikuna mu'akhkharun anhu, tidak boleh diakhirkan darinya. Kalau makmulnya terserah, kalau ada masdar boleh makmulnya jauh, kan begitu. Tapi tidak boleh ini masdar diakhirkan, aminnya sudah ada di mana? Di depan. Kalau di aminnya diakhirkan tidak apa-apa, seperti ayat tadi, au ita'amun fi yaumin dimas gobatin, ya kan panjang. Baru datang apa? Yatimah, tidak ada masalah. Yang penting setelahnya. Kalau sebelumnya, enggak. Paham gak ini? Sebelumnya enggak. Enggak boleh masdarnya diakhirkan dari amin. Fala yajuz, enggak boleh juga katakan ajabani zaidan dorbuka. Paham? Enggak boleh. Ya? Wajaza suhaili takdimal jar wal majrur. As-suhaili membolehkan dikedepankan jar majrur. Karena memang menurut dia orang Arab berluas-luas pada jar majrur dan dorob. Iya kan? Pada apa-apa yang mereka tidak berluas-luas pada yang lain. Wastadalla biqouli ta'ala, dia berdalil dengan firman Allah Ta'ala, la yabaguna anha hiwala, la yabaguna anha hiwala. Mana masdar? Ha? Hiwala. Mana makmulnya? Mana makmulnya? Ha? Anha. Paham? Di ke depan? Dikedepankan, ini dia pakai wa qaulihim, dan dia juga berhujjah dengan ucapan mereka, Allahumma ja'al lana min amrina farojan wa makhroja. Lihat, perhatian baik-baik, farojan masdar, wa makhrojan masdar, masdar mimi, paham? Muta'alim, mana dia sebelumnya? Min amrina lana, itu semua jar majrur. Di depannya, paham? Menurut mereka yang beramal di situ adalah siapa? Siapa yang beramal di situ? Masdar. Tapi kan kita cukup katakan yang beramal fi'il sebelumnya. La yabaguna anha hiwala. Yang beramal pada anha adalah hiwala. Yang lana min amrina, ya, yang beramal padanya siapa? Ija'al. Kan begitu? Jelas ini? Jelas ya? Jelas ya? Fi'il sebelumnya bukan masdar setelahnya. Alhamdulillah. Sudah dulu sedikit istirahat, baru kita lanjut. Biar tidak panjang rekamannya.